Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Fathul Janajani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar hafizallahu ta'ala. Kita sekarang sampai pada Al-Qa'idatul Tsaniyah, faedah yang kedua pada halaman 20. Beliau mengatakan wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah fil aqidah baina firaqil dhalal atau baina firaqil dhalal, pertengahan ahli sunnah wal jamaah dalam masalah aqidah di antara kelompok-kelompok sesat. Sekali lagi, judul faedah yang kedua, pertengahan ahli sunnah wal jamaah dalam masalah aqidah di antara kelompok-kelompok sesat. Ini merupakan ciri khas ahli sunnah wal jamaah, ciri khas dakwah as-salafiyah, al-firqatin najiyah atau ifa'an mansurah, dan itu juga merupakan ciri khas Islam itu sendiri. Karena memang sebetulnya ajaran ahli sunnah, ajaran dakwah as-salafiyah, ya ajaran Islam itu sendiri, Islam yang murni yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam umat yang pertengahan. Ini adalah ciri khas dari Islam, ciri khas ajaran ahli sunnah wal jamaah, ajaran salafiyah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Pertengahannya tentu tadi berdasarkan dalil, bukan pertengahan berdasarkan akal semata atau akal-akalan, bukan. Namun pertengahannya berdasarkan dalil. Setiap yang mengikuti dalil, maka dia ada di antara kelompok-kelompok sesat, pasti ada di tengah-tengah kelompok yang sesat. Itulah as-siratul mustaqim. Siratul mustaqim adalah jalan pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat. Kita setiap sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, wala dzalim, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ya, ahli sunnah wal jamaah ala siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, di antara jalan orang Yahudi, di antara jalan orang Nasara atau yang mengikuti mereka. Kita baca ucapan Syekh di sini, ummatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasatun bainal umam. Umat Nabi Muhammad, yaitu umat Nabi Muhammad yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bukan sembarang umat, namun umat Nabi Muhammad yang setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka wasatun, di tengah di antara umat-umat yang ada. Karena memang ada umat Nabi Muhammad yang mereka juga tidak jauh berbeda dengan umat-umat yang lain, seperti Yahudi ataupun An-Nasara. Di antaranya kelompok misalnya tasawuf, mereka tidak ada, bahkan tidak ada bedanya dengan orang-orang An-Nasara. Bahkan dalam sebagian akidah tasawuf itu lebih tepat daripada orang-orang An-Nasara dalam masalah wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan makhluk. Kalau orang Nasara mengatakan Allah bersatu dengan siapa? Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi, seorang yang mulia. Namun orang-orang tasawuf mereka meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan semua makhluknya. Bahkan sebagian mereka, tokoh mereka mengatakan naudzubillah min dzalik, sebenarnya tidak layak ya kita. Cuma ini sekedar contoh agar antum tahu bagaimana sesatnya manusia yang ikut ajaran tasawuf yang sangat ekstrim. Mereka mengatakan maro'aitul kalba wal khinzir illallah, naudzubillah min dzalik. Ya, aku tidak melihat anjing dan babi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah bersatu dengan semua makhluknya. Ma fi wujudi illa wujudu. Tidaklah wujud semua makhluk ini kecuali adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi kesesatan mereka, kekufuran mereka, orang-orang yang mengaku kaum muslimin namun ikut sekte tasawuf yang ekstrim, mereka lebih parah kesesatan yang dibandingkan orang-orang An-Nasara. Orang An-Nasara meyakini Allah bersatu dengan Nabi Isa. Masih lumayan ya seorang yang mulia, namun orang tasawuf mengatakan Allah bersatu dengan semua makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih apa? Lebih parah. Makanya kita katakan di sini umat Nabi Muhammad SAW itu pertengahan di antara umat-umat yang ada. Orang Yahudi, An-Nasara dan yang lainnya. Akan tapi, yaitu mereka-mereka yang ikut ajaran manhaj akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka pun sama, bahkan ibarat dibandingkan mereka. Makanya Rasul mengatakan, "Man tasabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dalilnya sudah kita sampaikan tadi, itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Fa innal yahuda wa nasara mutadaddun. Yahudi dan Nasara itu saling berseberangan. Ya, contoh ini disebutkan oleh beliau. Fa yahud jafau fil anbiya hatta qatalu man qatalu minhum. Orang-orang Yahudi mereka kurang ajar kepada nabi-nabi mereka sampai mereka tega membunuh para nabi-nabi tersebut. Qasami Allahu qala alladziina qalu inna Allah faqin wa nahnu ahliya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Allah mengatakan sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir, Allah itu miskin. Sedangkan kami kata orang Yahudi alamnya orang-orang kaya. Kata Allah kami akan mencatat, hanya membalas ucapan mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Jangankan makhluk, Allah saja tidak selamat dari ucapan sedih, ucapan kotor mereka. Kemudian juga para al-anbiya, wa qatlul anbiya, mereka membunuh para nabi. Ini adalah kurang ajarnya orang-orang al-Yahud. Kemudian wa nasara walau Isa al-Nasara. Kebalikannya, kalau Nabi Isa berlebihan dalam menghormati, mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Sampai tadi mengatakan Nabi Isa, ya Allah berkata dengan Nabi Isa, Nabi Isa itu adalah Tuhannya mereka. Ini lawannya orang-orang Al-Yahud. Islam tadi, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Bukan seperti Yahudi yang melecehkan para nabi, bukan seperti Nasara yang berlebihan dalam mengagungkan nabi. Islam mengajarkan wajib kita mencintai, menghormati, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah sayyidul walad Adam. tuannya anak manusia, merupakan manusia terbaik di atas muka bumi ini, rasul terbaik di atas muka bumi ini. Namun sampai di situ saja kita meyakini kedudukan beliau. Tidak boleh kita mengangkat sampai menyatakan Nabi Muhammad itu seperti Allah, tahu yang gaib, bisa menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad bisa mendatangkan rezeki. Nabi Muhammad bisa menghilangkan kesusahan. Kita katakan ini adalah ucapan yang batil. Ini menyerupai orang Nasara. Kita sekali lagi mengatakan Nabi Muhammad manusia termulia, wajib kita mencintai beliau, tapi tidak boleh berlebihan. Dan itu adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan la tudruni kama abadi Nasara Isa ibn Maryam innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, manusia biasa. Namun Abdullah wa rasul, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala pertama. Bukan seperti Yahudi yang melecehkan, bukan seperti Nasara yang menuhankan Nabi mereka. Namun ada umat Nabi Muhammad yang mengikuti jalan Yahudi, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ini melecehkan Nabi Muhammad. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi dikatakan tidak jangan masuk surga. Apa yang menghina ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menghina ajaran jenggot, celana, cingkrang, ajaran poligami atau ibadah-ibadah yang disyariatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok yang mengikuti jalan Yahudi, melecehkan ajaran Nabi, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lawannya dari umat Islam yang berlebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad SAW sampai mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah SWT. Sudah pernah kita sampaikan dahulu di antaranya ucapan yang ada dalam sebagian qasidah-qasidah atau selawat-selawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti selawat nariyah. Ya Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tama. Teruskan. Jangan pura-pura. Ya ala sayyidina Muhammad alladzi tanhadu bihi quraq wa tanfaridu bihi quraq wa tudza bil hawa'i. Berkata mereka, ya Allah, bila salawat dan salam yang sempurna kepada sayyid kita, tuan kita, Nabi Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan, yang dengan Nabi Muhammad hilang semua kesusahan, yang dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua kebutuhan, dan dengan Nabi Muhammad akan tercapai semua cita-cita. Mana untuk Allah Subhanahu wa taala? Padahal dalam Al-Qur'an wa iyyan sallallahu bil dhurri fala kashifa la ilaha illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, yang bisa mengatasinya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika dalam keadaan susah berdoa kepada Allah. Ya, di antaranya Rasul mengajarkan doa apabila kita ini pas kesedihan, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiya biyadik madin fiya hukmuk adun fiya qada'uk. Nah, lanjutkan. Salawat tadi enggak apa, ini doa enggak apa. Apa ini apa ya? Ya, kemudian Rasul mengatakan Allahumma inni as'aluka bi ismin walak sampai tabinan kan au anza taufi kita bi au alam ta'alan mutalqiq au isa sabta bi fi'l al-ghaibi indak anta ja'al qur'ana rabbi aqalli wa nura sadri wa jala hammi wa dhahaba huzni. Dan seterusnya kata Rasul, kalau orang membaca doa tersebut insyaallah akan hilang kesusahan, kegelisahan dan kesedihannya. Ini intinya Rasul saja minta kepada Allah ketika apa? Ada kesedihan, ada musibah datang kepada beliau. Kok kita apa? Mengatakan Nabi yang bisa menghilangkan kesusahan. Ini sekali lagi mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau adalah dia lebih parah. Ya. Yaitu ucapan yang mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludu bi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepada dirimu. Ini sama dengan tadi meminta ya dihilangkannya musibah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cukup hanya itu saja. Orang itu mengatakan wa min judika dunya wa barata, di antara kedermawananmu Nabi Muhammad ada yang dunia dan akhirat. Padahal Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wa ula, dunia akhirat milik Allah, bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cukup hanya itu saja. Orang-orang itu mengatakan wa min ulumika ilmu lafi wal qalam, di antara ilmu Nabi Muhammad ilmu lauh, ilmu lahul mahfuz, ilmu ghaib. Ya, maka lengkap kesyirikan mereka, syirik dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ketika mereka mengatakan dunia akhirat milik Nabi Muhammad, syirik dalam apa? Nah, rububiyah. Ketika mereka mengatakan aku berlindung kepada Nabi Muhammad ketika aku beribadah, syirik dalam apa? Al-uluhiyah. Mereka mengatakan di antara ilmu ghaib Nabi Muhammad atau di antara ilmu Nabi Muhammad ilmu ghaib, syirik dalam apa? Asma sifat. Ya, tidak mau tengah-tengah mereka syiriknya. Genap 100% naudzubillah min dzalik. Ini yang apa? Berlebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam bukan ajaran Yahudi, bukan ajaran Nasara, namun as-siratul mustaqim. Kemudian fa'ja'alu ilaha Allah, orang Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min amsilati tadadi fi i'tiqad. Ini adalah pertentangan orang Yahudi dan Nasara dalam masalah akidah. Berseberangannya orang Yahudi dan Nasara dalam masalah akidah. Wa min amsilati taqawwuhihim fil ahkam anna al-yahud la yu'aqiluna al-qa'id wa la yujalisunahum atau wa yujalisunaha wa Nasara bi dinihim fa innahum yujami'unaha. Kalau tadi dalam masalah akidah kan dalam masalah hukum, dalam masalah muamalah. Ketika orang Yahudi mendapati istri mereka dalam keadaan haid, dalam datang bulan, mereka tidak mau sama sekali mendekati istri tersebut. Walau jauh guna, dijauhkan, diasingkan orang-orang tersebut. Dalam Islam, dibolehkan seorang suami bercumbu dengan istrinya dalam keadaan haid kecuali bersetubuh. Namun orang Yahudi tidak. Mereka apa? Menjauh. Sama kayak tidak disentuh. Sama wanita tersebut. Namun kebalikannya orang Nasara lawannya orang Yahudi. Yaitu apa? Menyetubui istri mereka dalam keadaan haid. Dalam Islam haram. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang datang istri dalam keadaan haid, maka dia mampat kafara bima uzil ala Muhammad. Maka dia telah kufur kepada apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi hukum yang berat dalam Islam. Dalam Islam tidak dilarang seorang suami mendekati istrinya dalam keadaan haid, kecuali tidak boleh apa bersetubuh. Orang Yahudi mereka menjauhkan istri mereka, tidak mau menyentuh istri mereka dalam keadaan haid. Orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyikapi wanita yang haid, bahkan membolehkan untuk menyetubui mereka. Demikian pula kata ulama di antara pertengahan Islam dalam masalah hal seperti muamalah atau syariat seperti ini, yaitu masalah talak atau perceraian. Dalam agama Yahudi boleh seorang suami mentalak istrinya mungkin sampai berpuluh-puluh kali tanpa ada batasan. Nasara mereka melarang secara mutlak. Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam pertengahan mengatakan boleh adanya perceraian. Adapun hadis yang mengatakan ayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesuatu yang mubah yang Allah paling benci ada talak di hadis yang tidak sahih. Namun yang banyak apa? Menyebar. Kalau memang sudah buntu dalam rumah tangga dibolehkan. Untuk apa? Adanya perceraian tersebut sebabnya dengan proses yang panjang tidak begitu saja menceraikan. Kemudian dalam Islam boleh orang itu menceraikan istrinya, namun ada apa? Batasannya. Ini adalah pertentangan hadis Islam. Kemudian kata beliau, wa kama anna hadhihi ummah wasatun baina ummah fa inna ala sunnati wa jama'a wasatun baina firqi hadhihi ummah. Sebagaimana umat Islam itu pertengahan di antara umat-umat kafir yang ada, maka Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan di antara kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Sekali lagi, umat Islam pertengahan di antara Yahudi Nasrani tadi. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara semua kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin dalam berbagai bidang keagamaan, khususnya dalam masalah akidah. Kata beliau, fahum awalan wasatun fi sifatillah. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah sifat Allah. Di antara dua kelompok, yaitu kelompok al-mu'tazilah yang menolak, mengingkari, menafikan nama atau sifat Allah, dan ayat kelompok al-musyabihah yang menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Fa'inal musyabihata asbatu walakinam syabbahu wa masalu wa qawlu lillahi yadun ka'aydina. Kelompok musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka merupakan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Akan tetapi mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, dan sebagainya. Mereka menetapkan namun menyerupakan. Lawannya, kelompok al-mu'tazilah yang meniadakan sifat atau nama Allah. Mereka mengatakan ya, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Atau mengatakan Allah punya nama namun tidak punya sifat. Atau menolak sebagian sifat. Ini adalah kelompok al-mu'tazilah. Wa qalu ya lillahi yajunna aydina wa wajunna wujuhina wa hakala ta'ala Allah amma yaquluna ulwan kabira. Ya, kelompok musyabihah tadi merupakan Allah dengan makhluk, tangan Allah dengan makhluk, padahal Allah mengatakan wa lam yaqulu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia laisa kamitsi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa amal mu'tazilah fa innahum tasawwaru anna isbat yastazimu tasbih. Kelompok mu'tazilah yang menolak sifat Allah atau nama Allah, mereka ketika membaca ayat-ayat tentang sifat Allah yang ya, tergambar terbetik dalam benak mereka, kalau ditetapkan sifat Allah tersebut maka akan menyerupakan dengan makhluk. Ya, maka mereka apa? Fafarru minan isbat ila ta'til. Mereka lari dari penetapan menuju kepada peniadaan. Ya, atau bisa dijelaskan, mereka keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Ya, artinya dua-duanya sesat. Pertama kali mereka terbetik, oh kalau kita tetapkan Allah punya sifat, tangan misalnya tangan sifat wajah, dan sama dengan makhluk. Ini sudah salah mereka apa? Ya, membayangkan atau menyerupakan Allah dengan makhluk tadi. Kemudian lari dari penyerupaan kepada apa? Peniadaan. Oh, Allah berarti bukan memiliki wajah, tangan dan sebagainya. Menolak. Setelah menyerupakan, mereka apa? Meniadakan. Makanya ada istilah dari ulama, kullu mu'tazilin musyabbih. Setiap yang menolak sifat Allah atau nama Allah, itu pada hakikatnya dia adalah orang yang menyerupakan Allah. Kenapa bisa demikian? Karena tidak mungkin dia menolak sifat Allah kecuali sebelumnya sudah jatuh kepada apa? At-tasybih, menyerupakan. Maka kita sampaikan yang permasalahan pertama yang wajib dipahami, tetapkan dan langsung ini diadakan penyerupaan dengan al-makhluk. Karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Fakharu min al-isbat wa at-ta'til. Mereka lari dari menetapkan kepada peniadaan tanzihanillah amutabatin makhluqin bizahihim. Mereka mengira dengan perbuatan mereka meniadakan, menolak sifat Allah atau nama Allah, mereka telah mensucikan Allah dari penyerupaan kepada al-makhluk. Niat mereka baik. Niatnya untuk apa? Mensucikan Allah. Biar Allah tidak sama dengan makhluk, maka mereka mengingkari, menolak, meniadakan nama atau sifat Allah tersebut. Apakah bisa diterima niat yang baik tersebut? Tentunya tidak, karena masalah caranya mensucikan Allah bukan dengan menolak, bukan menafikan, bukan mengingkari nama atau sifat Allah, namun mensucikan Allah dengan menetapkan nama dan sifat Allah seperti yang Allah harusnya tetapkan, namun tanpa menyerupakan nama dan sifat tersebut dengan nama dan sifat al-makhluk. Itu namanya apa? Yang mensucikan Allah yang makanya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, tidak cukup niat yang baik saja. Harus dengan apa? Ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Sebagaimana kita contohkan, kelompok teroris, niat mereka masya Allah untuk meninggikan kalimat La ilaha illallah. Kelompok ISIS misalnya, benderanya saja apa? La ilaha illallah. Niat mereka untuk apa? Berjuang di jalan Allah untuk meninggikan Islam di atas muka bumi ini. Namun apakah bisa dibenarkan dengan mengadakan teror di mana-mana? Kita katakan tidak. Niat itu tidak cukup, harus dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Ini baik dalam masalah akidah, juga dalam masalah ibadah. Lakin ala amruhum ila anwaqa'u fi tasbihin anwaq. Mereka lari dari menetapkan sifat Allah karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun mereka jatuh kepada penyerupaan yang lebih apa? Buruk lagi, lebih jelek lagi. Yaitu apa? Wa huwa tasbih lil makhlumat. Yaitu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Itu merenungkan ketika menaik kelompok Jahmiyah, mereka menolak nama sifat Allah. Apa alasan mereka? Alasan mereka kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah, nanti sama dengan apa? Makhluk. Maka mereka pun mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka lari dari apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk yang ada wujudnya, kepada menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada apa? Wujudnya. Ketika mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti Allah itu tidak apa? Tidak ada. Karena setiap segala sesuatu yang ada wujudnya pasti ada nama, ada apa? Sifatnya. Sudah ketemu tidak? Tantangan kita, siapa yang mendapatkan jawaban? Kalau gimana kapan lalu ada ilmuwan matematika dapat 9,M, ya? Ketika memecahkan rumus, ini ada nggak yang memecahkan rumus ini? Ya? Sesuatu yang ada wujudnya tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya? Ada nggak yang bisa menemukan jawabannya? Kalau dapat kita kasih hadiah M nanti, apa embel apa apa gitu. Kalau itu mungkin bisa dipecahkan dengan matematika. Namun kalau ini mustahil. Karena apa? Sesuatu yang fitrah, sesuatu yang apa? Tabii, tidak mungkin sesuatu yang ada wujudnya tidak punya nama, tidak punya apa? Sifat. Pasti ada nama, ada apa? Sifatnya. Kata ulama kalau dalam bahasa Arab, minimal sifat wujud. Sifat apa? Benda itu ada wujudnya. Maka sekali lagi, kelompok-kelompok dari kelompok Jahmiyah khususnya, mereka ketika menolak nama sifat Allah, berarti mereka ini sebetulnya menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ini lebih jelek daripada apa? Menyerupakan Allah dengan sesuatu yang apa? Yang ada. Itulah ahli bid'ah. Mereka kemana-mana larinya kepada apa? Yang lebih jelek. Wa huwa tasbih bil ma'lumat. Fa inna la yutasawwar wujudu dzatin mujarradatin min jami' sifat. Karena tidak akan mungkin ada sesuatu zat yang ada wujudnya namun tidak ada sifat-sifatnya. Mustahil. Itu kelompok musyabihah, kelompok mu'tazilah. Mereka sering berseberangan. Kelompok musyabihah menetapkan sifat Allah, nama Allah, namun ditambahi menyerupakan Allah. Itu al-bid'ah. Al-bid'ah demikian. Ada sisi apa positifnya? Sisi apa syar'inya? Namun apa ditambah-tambahi? Sebetulnya ketika mereka mengatakan Allah punya nama, punya sifat, Allah punya tangan, punya wajah, titik, sudah apa? Benar mereka. Cuma masalahnya apa? Ditambah-tambahi tidak cukup dengan hanya menetapkan. Ditambah dengan apa? Menyerupakan. Itulah hibidah. Ya, berzikir jamaah. Zikir itu syar'i. Disyariatkan. Namun apa? Tambahannya ini yang apa? Ya, yang sesat, yang salah. Caranya ini yang apa? Yang keliru. Ini kelompok al-musyabihah. Menetapkan, namun ditambah apa? Menyerupakan. Kelompok mu'atilah, mereka ingin mensucikan Allah. Namun apa? Berlebihan sampai menolak, mengingkari menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal jamaah, fa innahum tawassatu baina haula wa haula. Ahlussunnah wal jamaah pertengahan di antara kelompok mu'atilah dan kelompok mu'atilah. Fa asbabu bila tasbih. Ahlussunnah wal jamaah menetapkan namun tanpa apa? Menyerupakan. Allah punya wajah, punya tangan. Allah turun langit dunia seperti malam terakhir. Ya, Allah punya sifat rahmat. Allah punya sifat murka. Allah punya sifat riba. Allah punya sifat mahabbah, cinta. Ya, namun, mereka mengatakan semua sifat itu berbeda dengan sifat al-makhluk. Kama kalau Allah azza wa jalla sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini membantah kelompok musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan bagi kelompok yang mengingkari menafikan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Sunnah menggabungkan dua hal tadi. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini wajib mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Menolak penyerupaan dan sekaligus menetapkan. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa apa? Meniadakan. Itu kaidah dalam tauhid asma wa sifat dengan ayat ini. Laisa kamitsli syai'un, ini adalah apa? Mensucikan namun tanpa mengingkari. Karena Allah mengatakan wa huwa as-sami'u al-basir. Mensucikan dari penyerupaan namun tanpa peniadaan, tanpa pengingkaran. Wa huwa as-sami'u al-basir, menetapkan namun tanpa apa? Menyerupakan. Inilah pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti kelompok musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, bukan seperti kelompok mu'tazilah yang meniadakan sifat atau nama Allah, namun Ahlussunnah menetapkan namun tanpa menyerupakan. Fa asbabu lillahi sama wal batal. Karena asbab Allah dari kainatihi. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bagi Allah sifat pendengaran, sifat penglihatan, sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya. Fa lam yu'tilu. Namun mereka tidak, dan mereka tidak mengingkari, menafikan sifat Allah tersebut. Wa ma'isbatihi nazzahu wala misyafihu. Mereka menetapkan, namun mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Fan musyabihah indah al-isbat wa tasbih. Kelompok musyabihah itu menetapkan, namun ditambahi menyerupakan. Kelompok mu'tazilah indah ta'til wa tanzih. Mereka mensucikan, namun apa? Kebablasan. Sampai apa? Mengingkari, menafikan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa al-sunnah indahum al-isbat wa tanzih. Sedangkan al-sunnah menggabungkan antara penetapan dan sekaligus pensucian. Menetapkan Allah punya sifat, punya nama, namun tidak sama dengan sifat al-makhluk. Fajama'u bainal husnayain. Mereka menggabungkan dua kebaikan, al-isbat wa tanzih. Menetapkan dan sekaligus mensucikan. wa salimu berarti sa'atain, dan mereka sunnah selamat dari dua kejelekan, yaitu atas biwa taktil, selamat dari menyerupakan Allah dengan makhluk, selamat dari mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mu'attilatu yasifuna ala sunnah zuran ala musyabihah. Kelompok mu'attilah, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, kalau antum di atau mendengar kata-kata mu'attilah yang mengingkari sifat Allah atau nama Allah, itu ada tiga. Secara umum, kelompok Jahmiyah yang menolak semua nama sifat Allah. Kelompok Mu'tazilah menetapkan nama mengingkari sifat. Kelompok Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat Allah, meniadakan sifat-sifat yang lain. Kata Asy'ariyah di sini, kelompok Mu'tazilah mereka menggelari Ahlussunnah secara dusta dengan mengatakan Ahlussunnah itu musyabihah, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Ini sampai detik ini juga demikian. Kita dengarkan dari ceramah-ceramah Al-Bijak, mereka mengatakan dakwah salafiyah atau salafi itu mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yaitu ketika kita menetapkan Allah bersemangat di arat, Allah punya wajah, punya tangan, mereka mengatakan salafi itu musyabihah, mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Pada sudah terjelaskan bahwasanya kita menetapkan Allah punya nama, punya sifat, namun apa? Tidak boleh kita menyerupakannya dengan al-makhluk. Kaidahnya persamaan dalam lafaz tidak mengharuskan bersama dalam apa? Hakikatnya. Antara makhluk saja dibolehkan, apalagi antara makhluk dengan al-makhluk. Ya, manusia punya wajah, apa yang di kebun binatang sana juga punya wajah, apakah sama? Ya, kalau dia mengatakan sama, la ikraha fid din, terserah. Namun kita tidak mau, manusia punya kaki, meja kursi punya kaki, sama namanya kaki, namun apa? Tidak sama. Gajah punya badan, semut juga punya apa? Apakah sama? Ini adalah makhluk saja, persamaan dalam lafaz tidak mengharuskan persama dalam hakikat, apalagi antara khalik dan makhluk. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ma fi dunya mimma fi jannah illa al-asma. Tidaklah persamaan antara yang di dunia dengan yang di surga melainkan hanya namanya saja sama. Di surga ada sungai. Sampai kita ada apa? Apa sama? Kalau sama mungkin enggak sama atau masuk. Di surga sebagaimana kata para ulama, tidak ada parinya sungai tersebut. Di surga ada sungai dari susu, dari apa? Ini sungai dari kopi ya. Intinya kata Abdul Abbas, ini antara makhluk di surga itu adalah apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama namanya. Ada pohon, ada buah, ada sungai. Sama namanya dengan yang di dunia. Namun apa sama hakikatnya? Sebenarnya tidak sama, apalagi Rasul mengatakan a'dadul ibadi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadul ibadi mala ain ra'at wa la udhun sami'at wa la fatara qalbun basar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku kenikmatan-kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah apa didengar oleh telinga, tidak pernah apa terlintas dalam benak manusia. Jauh kenikmatannya dengan yang di dunia ini. Namun namanya sama. Ini antara makhluk demikian, apalagi antara khalik dengan al-makhluk. Kemudian kata beliau, li'anna lam yatasawwar isbatan illa ma tasbih. Orang-orang yang menolak sifat Allah, mereka itu ketika membaca ayat-ayat atau hadis tentang sifat Allah yang terbetik dalam benak mereka, kalau ditetapkan nanti artinya menyerupakan. Ini sudah salah. Mereka langkah pertama sudah salah. Keyakinan yang batil. Maka mereka pun menolak, maka mereka pun mentakwil. Wa al-sunnah yakifunan mu'attilah bi'annahum nafuna lil-ma'bud. Ahlussunnah wal Jamaah mensifati kelompok Mu'tazilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menafikan